Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah memasuki ayat 86 dari surat Yusuf, masih menceritakan kondisi ayah Yusuf alaihissalam yang bernama Nabi Ya'qub alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan Nabi Ya'qub alaihissalam, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya'qub berkata atau menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah saya mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan saya mengetahui dari Allah apa yang tiada kamu mengetahuinya. Ayat 86 ini secara jelas adalah menjawab jawaban dari statement pernyataan yang diucapkan oleh anak-anak Nabi Yusuf atau oleh orang ketiga yang berada di rumah Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika dikatakan kepada ayah mereka yang bernama Ya'qub atau kepada kawan mereka yang bernama Ya'qub bahwa jangan terlalu memikirkan Yusuf, Yusuf sudah hilang sejak puluhan tahun yang lalu dan kamu selalu mengingat Yusuf sampai kamu wafat, mungkin akan teringat anakmu yang bernama Yusuf, walaupun sebenarnya yang kehilangan saat ini adalah Bunyamin. Jangan kamu pikirkan Yusuf, karena apa? Karena Yusuf sudah lama hilang dan mungkin tidak akan kembali. Maka Nabi Ya'qub berkata, yang paling penting di sini, wa'allamu minallahi ma la ta'lamun. Saya sedikit mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu mengetahui. Saya dapat informasi dari Allah bahwa Nabi Yusuf itu belum wafat. Cuman saya tidak bisa mengatakan ini kepada kalian. Karena apa? Karena ini adalah wahyu dari Allah. Sebagaimana kita ketahui, Nabi itu mendapatkan wahyu. Nabi itu bisa lebih tahu dari kita. Karena apa? Karena Allah mengetahuinya dan Allah memberitahu kepada mereka. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya sedikit lebih tahu dari kalian dari berdasarkan informasi yang didapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wahyu dan ini bukanlah mengada-ngada. Itu yang pertama. Jadi ketika dikatakan Yusuf, ya bukan berarti ya sudahlah saya itu praduga semata, tidak. Ini berdasarkan ilmu pengetahuan yang dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalaulah dikatakan nanti bisa sakit keras, sebenarnya saya bukan berada dalam, bukan meratap sehingga melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini sedang berkeluh kesah dan menyampaikan kesedihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena terkadang kita diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa itu, ibuku, menangislah kalaulah tidak bisa menangis, fa in lam tastati fatatabakau. Kalau tidak bisa menangis, pura-puralah menangis, berharap. Dan itu sekarang sedang saya lakukan. Saya berharap banyak karena saya mengetahui dari Allah bahwa anakku yang bernama Yusuf itu masih hidup. Maka saya berharap banyak, mudah-mudahan saya dapat dipertemukan dengannya, walaupun itu di akhir hayat saya. Jadi di sini pelajaran yang berharga, kita diminta untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dikala susah dan juga dikala senang. Untuk lebih jelasnya masalah mengingat Allah dikala susah dan senang ini, kita minta kontribusinya dari Ustaz Dr. Haji Ardiansa MA. Ya, terima kasih Ustaz Dr. Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang sungguh menarik hidup ini antara dua kondisi. Terkadang kita senang, terkadang kita menghadapi kesusahan. Nah, tadi menarik sekali dan tepat sekali apa yang dikatakan oleh Ustaz Zainal ketika beliau mengatakan bahwa kita merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan merintih kepada manusia. Nah, ketika kita ditimpa musibah dan kemudian kita merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis di malam hari, mengaduh kepada Allah dan mengadu kepada Allah, ini adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang memang disyariatkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifuka fi syiddah. Ingatlah Allah dikala engkau senang, Allah akan ingat kepadamu dikala engkau susah. Jadi ketika kita datang kepada Allah dikala kita susah, dan dahulu ketika kita senang kita ingat kepada Allah, Allah akan menolong kita. Dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Al-Fadl Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, fa idza ista'anta fasta'in billah, fa idza sa'alta fas'alillah. Jagalah Allah di dalam dirimu, niscaya Allah akan menjagamu. Dan kalau kamu meminta pertolongan, maka minta pertolonglah kepada Allah. Dan kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jadi kita meminta kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabiullah Ya'qub alaihi salam ini. Ketika dia meminta, meminta kepada Allah. Dan firman ini pernah dibaca oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian beliau menangis tersedu-sedu dan keluar air matanya, sehingga para sahabat yang lain dan pengawalnya ketika itu atau orang yang dekat dengan beliau sangat terkejut melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis, karena Umar itu termasuk orang yang jarang menangis. Ketika mereka bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Karena hidup ini adalah musibah, katanya. Karena di dalam hidup ini sering kita berbuat maksiat, dan itu semua adalah musibah yang terbesar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, dan janganlah engkau timpakan musibah itu pada agama kami. Jadi sebenarnya musibah yang kita hadapi hari ini yang paling besar itu adalah ketika agama ini semakin jauh dari umat Islam. Ketika pemahaman dan pengamalan umat Islam itu semakin jauh dari apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat jauh dari apa yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita kembali kepada ayat ini, maka kita melihat betapa Nabi Ya'qub mengajarkan tauhid yang begitu mendasar kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada orang yang berada di sekitar hai atau perkampungan yang tinggal berdekatan dengan rumah Ya'qub alaihissalam. Beliau memang bersedih hati, beliau memang menghadapi suatu cobaan yang tidak mudah, tidak kita pun bisa bayangkan kalau misalnya kita memiliki anak satu-satunya, kemudian tiba-tiba dia hilang, menghilang tanpa ada sebab yang kita mengetahui persis sebab tersebut. Sungguh, itu adalah satu pukulan yang berat. Nah, mungkin kalau itu terjadi pada diri kita, kita bisa jadi orang gila atau bisa jadi sesuatu hal pada diri kita yang memang betul-betul membuat kita seakan-akan menjadi orang yang mati. Tapi berbeda halnya dengan Nabi Ya'qub alaihissalam. Orang yang menyangka dia susah, tapi sebenarnya dia tidak mengadu kepada manusia, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap yang sebenarnya harus kita lakukan dalam hidup ini. Jangan pernah ketika kita menghadapi satu masalah, tempat kita mengadu pertama adalah tetangga. Sering sekali kita menjumpai begitu, ketika dia menghadapi masalah di keluarganya dengan suaminya, dengan anaknya mungkin yang bandel, dia bukan mengadu kepada Allah atau dia tidak memperbaiki kehidupan dan dirinya, tapi dia mengadu kepada tetangga, kepada jiran tetangga, mengadu kepada orang lain, tapi dia tidak pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari atau lewat doa yang dia panjatkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat suci Al-Qur'an telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Orang yang beriman saja yang dipanggil di dalam ayat itu dengan ya ayyuhalladzina amanu masih disuruh untuk mengingat Allah. Bahkan ciri daripada orang yang beriman yang utama itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun mereka berada, sehingga dia tidak akan melaporkan suatu musibah yang ada pada dirinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam kepada kita ini adalah satu cara atau metode yang sangat ampuh dan teruji ya, kalau kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya ketika kita ditimpa musibah, seberat apapun musibah itu, sebesar apapun permasalahan yang kita anggap itu sangat besar, maka melaporlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Mungkin itu. Ya, terima kasih para pendengar RRI yang dirahmati Allah. dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Erdiansyah dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, musibah besar dalam hidup ini ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita meninggalkan agama yang telah membahagiakan kita. Kebalikannya merupakan nikmat yang paling besar dalam kehidupan ini apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita menikmati setiap tetesan amalan yang kita lakukan dalam agama yang kita cintai ini. Kenapa musibah yang besar ketika kita jauh dari Allah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha segalanya. Dalam ayat 86 ini dilihat jelas wa a'lamu minallah. Nabi Ya'qub sedikit mengetahui karena sumber pengetahuan itu berdasarkan dari Allah dan Allah mentransfer sedikit ilmu kepadanya. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, kita menjadi orang yang lebih cerdas melihat musibah, melihat nikmat yang kita alami dalam hidup ini. Pengetahuan Allah ini begitu mendalam pada diri Nabi Ya'qub yang bisa kita lihat dari ungkapan-ungkapan sebelumnya. Begitu juga hal ini terlihat pada anaknya yang menetes ilmu dari ayahnya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Pada ayat 76 dia berkata wa fawqa kulli dzi ilmin alim, wahai anak-anakku, ketahuilah bahwa kalaupun kita banyak tahu, tapi sebenarnya kita tidak ada apa-apa dibandingkan dengan Allah yang maha mengetahui. Di ayat 77 ketika anaknya merasa lebih tahu dan menceritakan hal-hal yang tidak baik tentang Nabi Ya'qub ke atas apa yang diprediksinya terhadap Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub berkata wallahu a'lamu bima tasifun, Allah maha mengetahui atas apa yang kamu sifatkan terhadap diriku, padahal sifat-sifat itu sebenarnya tidak layak engkau sematkan kepada ayahmu ini. Dan ayat 83 tidak berapa lama yang lalu telah kita baca juga, Nabi Ya'qub pun berkata innahu huwal alimul hakim, dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Inilah sebenarnya kriteria Nabi Ya'qub, inilah kriteria Nabi Yusuf, inilah kriteria orang-orang yang sukses, inilah kriteria orang-orang yang menikmati musibah, inilah kriteria yang merasakan bahwa setiap detik kehidupan ini adalah kenikmatan yang besar karena dia bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan kehilangan apapun. Karena apa? Karena dia bersama dengan pemilik apapun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dari pelajaran yang dapat kita petik, yaitu tetaplah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala susah dan dikala senang, dikala senang dan dikala susah. Karena apa? Karena ingatan kita kepada Allah itu akan membahagiakan kita dikala senang dan membuat kita tetap mengetahui hakikat diri kita dikala senang. Dikala susah kita tahu bahwa kita masih memiliki Allah sehingga tidak berputus asa apalagi bunuh diri, dan dikala senang kita pun tidak menjadi orang yang takabur, sombong dan tinggi hati. Itulah kebahagiaan yang dapat dipetik ketika kita meyakini bahwa keberadaan Allah yang dekat dengan kita dan kita mendekatinya adalah sebuah kenikmatan, dan kita jauh dari Allah adalah sebuah musibah yang besar. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang menambah keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.